إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hari ini, para pemirsa Niaga TV, kita memasuki bab yang baru yang judulnya adalah Babus Saidi Wadzabaih. Bab tentang hewan buruan dan hewan-hewan sembelihan. Maksud dari bab ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah bayanu, penjelasan tentang apa yang halal dimakan dari hewan-hewan buruan dan apa-apa yang boleh dimakan dari hewan-hewan yang disembelih. Adapun dalil halalnya perburuan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu, dan kalau kalian sudah tahallul, sudah selesai melaksanakan ibadah haji atau umrah, fastadu, maka dibolehkan kalian berburu. Adapun dalil yang menjadi dasar terkait dengan aturan bahwasanya hewan yang boleh dimakan itu adalah hewan yang halal dan hewan yang disembelih secara syar'i, ya, bukan dipukul atau bukan dilempar dari tempat yang tinggi, ya, atau juga bukan karena ditanduk oleh hewan yang lain, tapi harus disembelih dengan cara penyembelihan yang islami. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi Al-Maidah ayat yang kedua, maka terkait dengan penyembelihan ada di Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah وَمَا أَكَلَ السَّبُؤُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Telah diharamkan atas kalian, kata Allah, memakan bangkai, darah, daging babi, dan memakan hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالْمُنْخَنِقَةُ wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Sebagaimana diharamkan atas kalian memakan hewan yang mati karena dicekik, ya, jadi ada hewan mati karena tali misalnya, maka itu tidak boleh dimakan. Ataupun karena dipukul. Beberapa kita melihat cara mematikan hewan itu dipukul di bagian kepalanya. Ya, hewan tertentu seperti sapi atau domba dipukul kepalanya. Tentunya ini tidak boleh dimakan. Ataupun yang jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati, tidak boleh dimakan. Wan-natihah, ataupun hewan yang mati karena ditanduk oleh kawannya, ini pun tidak boleh dimakan. Wala wama akala sab' illa ma zakaitum. Dan apa yang dimakan oleh hewan buas kecuali kalau kamu sempat menyembelihnya. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "La yahillu al-hayawanu illa bizakati." Hewan itu tidak halal kecuali dengan disembelih. Ini hukum asalnya hewan menjadi halal apabila kita sembelih. Seperti ayam misalnya, atau domba, atau sapi, atau kuda, atau unta, atau hewan-hewan yang lain. Illa samak wal jarad, kecuali ikan dan juga belalang. Dihalalkan bangkai kedua hewan tersebut. Ya, telah dihalalkan, kata Nabi, untukku dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai tersebut adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua jenis darah adalah al-kabid wa-tihal, yaitu hati dan limpa. Wa yuhramu ma dhabahuhu majusiyu wa murtaddu wa abidu wa thanin wa nasraniyil arab. Diharamkan apa-apa yang dijembelih, yang disembelih oleh orang Majusi. Diharamkan apa-apa yang disembelih oleh orang Majusi. Majusi, para penyembah api. Begitupun diharamkan memakan sembelihan dari orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Diharamkan pula memakan sembelihan dari para penyembah berhala. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ وَلَا بِأَهْلِ كِتَابٍ. Karena mereka bukanlah bagian dari umat Islam, bukan juga bagian dari ahli kitab. Padahal halalnya satu makanan apabila sembelihannya dilakukan oleh seorang Muslim atau dia ahlul kitab paling minimal. Sedangkan orang-orang Majusi bukan ahlul kitab. Orang-orang murtad bukan ahli kitab, ya. Orang-orang penyembah berhala juga bukan ahli kitab. Maka hati-hati, sembelihan mereka itu haram, tidak boleh dimakan. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa innama, adapun yang dihalalkan itu adalah dzabihatul muslim wa dzabihatul kitabi. Sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim atau sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Wa huwa yahudi au nasrani, yaitu setiap orang Yahudi dan orang Nasrani. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu adalah halal bagi kalian. وَالْمُرَادُ بِطَعَامِهَا هُنَا الذَّبَائِحِ. Ya, dan yang dimaksud dengan makanan di dalam ayat ini adalah sembelihan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتُ بِمَفْهُومِهَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ غَيْرِ مُسْلِمٍ وَالْكِتَابِ. Tentunya ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, ya, dari konteks mafhum, kalau mantuknya yang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan sembelihan ahli kitab. Itu secara tekstualnya begitu. Tapi dari sisi mafhumnya, pemahamannya, kalau yang dihalalkan itu adalah sembelihan muslim dan sembelihan ahlu kitab, berarti selain keduanya itu tidak halal. Itu pemahamannya atau mafhumnya. Lalu dikatakan di sini, وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ حَجْرِ يُعْرِدْ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامِ. Nabi menawarkan agama Islam kepada mereka. فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْ. Barang siapa yang masuk Islam diterima. وَمَنْ أَبَى دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةِ. Tetapi kalau yang menolak, akan dikenakan atas mereka kewajiban membayar jizyah. Ala'an, kemudian beliau berkata, la tu'kal lahum dhabihah, wa la tunkah lahum umra'ah. Tidak boleh memakan sembelihan mereka, dan tidak boleh menikahi wanita-wanita mereka. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Begitupun tidak boleh memakan sembelihan dari orang-orang Nasrani Arab. Apa maksudnya orang-orang Nasrani Arab? Yaitu orang-orang Arab, kata beliau, yang mereka masuk ke dalam agama Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad. Berarti kalau dalam pemahaman Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan Ahlu Kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka yang memang sudah beragama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu Ahli Kitab. Adapun orang-orang yang datang kemudian, yaitu datang setelah Nabi, apalagi di zaman kita, lalu dia masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, kalau dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu tidak disebut dengan orang-orang Nasrani. Dan memang secara kita lihat dari sisi karakter dari dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa para nabi itu mereka yuba'atsun ila qaumihim khassah, hanya kepada kaum mereka saja secara khusus. Jadi kalau diutus untuk Bani Israel, ya Bani Israel saja. Diutus untuk penduduk misalnya apa, Mesir, ya Mesir saja. Babilonia, Irak, ya Irak saja. Saat itu begitu. Ya, artinya yang bisa beragama dengan Yahudi dan Nasrani adalah yang memang mereka adalah bagian dari Bani Israel. Karena memang tadi sifat agama mereka itu adalah bersifat khusus untuk orang-orang Yahudi. Adapun ajaran Islam jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh aku tidak mengutusmu ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa yajuzu dzabhu bi kulli ma lahu haddun yuqta. Diperbolehkan menyembelih dengan segala yang memiliki ketajaman dan bisa memotong. Illa sin, kecuali gigi. Wal azam, kecuali tulang. Wal zufur, kecuali kuku. Minal adami wa ghairihi. Baik itu yang berasal dari manusia ataupun selainnya. Muttasilan au munfasilan. Baik dia masih bersambung atau sudah terputus. Jadi diperbolehkan menyembelih dengan semua benda yang tajam, kecuali tadi tiga. Gigi, tidak boleh menyembelih pakai gigi. Atau tulang, tidak boleh juga menyembelih pakai tulang. Yang ketiga adalah pakai az-zufrun. Az-zufur artinya adalah kuku. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini, adapun dalil yang mendasari larangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Disebutkan dari Rafi ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala, beliau bercerita, inna narju an nakhaf al-aduwa gadan walaysat ma'ana muda. Kami berharap besok kami bisa membuat gentar musuh, tapi masalahnya malam ini kami tidak punya pisau. Apa nadhhabu bil qasbi? Ya. Lalu dikatakan, apakah boleh? Ya, kita, kata para sahabat radhiyallahu ta'ala an, apakah boleh kita menyembelih dengan menggunakan semacam apa na qasb itu seperti semacam apa para pemirsa, semacam bambu ya. Jadi kalau bambu itu pinggirnya, kalau orang Sunda bilang apa, ada lingis atau apa itu, jadi ada bagian pinggir yang tajam itu. Jadi kalau kita bambu, kita buka kulitnya itu kan ada yang bagian tajam dan sangat tajam. Ya, boleh enggak kami menyembelih dengan itu ya Rasulullah? Ya, atau kalau di Arab mungkin menggunakan apa tuh, gula tebu. Jadi apa, tebu, para pemirsa Niaga TV tahu kan, tebu itu kan kulitnya tebal, itu kalau kita potong itu bisa membentuk seperti pisau. Lumayan tajam. Ya, lumayan tajam, kalau kena tangan bisa luka. Lalu dikatakan di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anhara dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu." Menggunakan benda apapun selama bisa menumpahkan darah dan disebutkan ketika menyembelih nama Allah, maka makanlah. Dan jangan kalian menyembelih menggunakan gigi atau menggunakan tulang. Ya. Janganlah kalian menyembelih menggunakan apa? Gigi atau menggunakan tulang. Lalu Nabi berkata, lalu dikatakan di sini, wa sa'uhaddisukum an dzalik, akan aku jelaskan tentang hal itu. Amma sinnu fa'izam, adapun gigi dia bagian dari tulang. Wa amma zufar famudal habasyah, adapun menyembelih dengan kuku, ini kebiasaan dahulu sekelompok orang yang tidak beriman dari bangsa Ethiopia, dari orang-orang Habasyah. Dan Nabi memerintahkan kita menyelisihi mereka, dan kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Salah satu definisi cara yang baik adalah pisau yang tajam dan juga ditarik dengan cepat sehingga tidak menyakitkan si hewan, cepat. Apa namanya menyembelih dengan cepat. Lalu dikatakan di sini, وَمَا قُدِرَ عَلَيْهِ ذَبْهُهُ اُشْتُرِطَ قَطْعُ حُلُقِهِ وَمَرِئِهِ. Dan hewan yang mampu untuk kita sembelih disyaratkan agar sah penyembelihan itu putusnya hulqum. Apa itu hulqum? Hulqum itu urat pernapasan. Wa mari'ihi, begitupun putus juga urat untuk makanan. Itu paling minimal dua. Wa yundabu an yuwajjah ilal qiblah, hewan yang akan disembelih hendaknya diarahkan ke arah kiblat. Wa an yuhiddas syafarah wa yusra fi imrariha, hendaknya dipastikan pisaunya benar-benar tajam dan dipercepat penyembelihannya, artinya sekali tarikan. Ya, tidak seperti ini. Karena itu bisa menyakiti hewan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qol, sunnatan hafiztuhuma an Rasulillah, ada dua sunnah yang aku hafal dari Rasulullah. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Nabi telah sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah. Hendaknya kalian menyembelih dengan cepat. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih. Mohon maaf, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan mempercepat tarikan penyembelihannya. Artinya tidak tidak maju mundur kayak gergaji, tapi satu kali tarikan yang bisa memutuskan dua urat leher sekaligus, yaitu urat hulqum untuk bernapas dan yang kedua mari'ah untuk makan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan apabila hewan sudah diarahkan ke arah kiblat, kemudian pisau sudah ditajamkan, tentunya tidak boleh menajamkan pisau di depan hewan. Maka setelah itu yusammillah ta'ala, maka disitulah kita mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi pernah menyembelih dua domba yang besar, yang memiliki dua ekor, tanduk. Nabi menyembelih dengan tangannya. Beliau bertasmiyah, mengucapkan bismillah dan mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, lalu dikatakan di sini setelah kita menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, lalu kita baca bismillah Allahu Akbar. Lalu setelah itu disunnahkan bersalawat kepada Nabi. Karena bismillah adalah zikir. Dan umumnya setelah disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah. Sebagaimana dalam sholat, dalam azan, dalam doa, dan lain sebagainya. وَيَقْطَعُوا الْأَوْدَاجْ كُلِّهَا وَيَقْطَعُوا الْأَوْدَاجَ كُلَّهَا. Dan hendaknya memutuskan urat lehernya secara keseluruhan, baik itu kaitan dengan urat makanan, urat napas, ya, dan juga minuman. Itu dipotong secara keseluruhan. Wa an la yanhar al ibil, wa an yanhar al ibila qaimatan muallaqatan. Dan hendaknya yang namanya onta itu disembelih dengan cara berdiri dan salah satu kakinya diangkat. Jadi berdiri dengan posisi salah satu kakinya diangkat. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, itu yang sementara ini bisa kita bacakan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah Ager BWG 25 dari Agrowindo

Baik. Potongan bangkai, potongan badan yang lebih paha. Baik, baik. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu. Pertanyaannya bagus Pak Ali. Baik. Iya. Terus ini baca ada berapa doa untuk potong bangkai? Ada satu lagi yang benar yang mana baca? Saya baca. Makasih Pak. Baik. Mohon keterangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Jadi kasus yang pertama itu adalah ada seseorang melihat kambing hampir ditabrak oleh kereta sepur. Lalu tiba-tiba dari jauh dia mengatakan Bismillah. Dia niatkan ucapan Bismillah itu sebagai bentuk penyembelihan terhadap hewan. Apakah setelah kambing itu ditabrak oleh kereta yang mana bersamaan dengan kereta menabrak kambing itu seseorang membaca Bismillah, apakah menjadi halal? Tentunya tidak Pak Ali ya, itu tidak ya. Ini masuk ke dalam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Maidah ayat yang kelima tadi ya, di mana Allah berfirman, Allah haramkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah atau disebut nama selain Allah. Begitupun diharamkan hewan yang mati dalam kondisi munkhaniqah, tercekik. Satu ya. Yang kedua, mauqudah, terpukul. Yang keempat, an-natihah. Yang ketiga, al-mutaraddiyah, yang jatuh. Yang keempat, an-natihah, ditanduk. Ini firman Allah surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Jadi kalau ditabrak kereta ya, mungkin yang paling dekat di sini bisa dimaknai dengan mauqudah, dipukul, dikiaskan dengan hukum dipukul, atau bisa juga dikiaskan dengan hukum jatuh, atau bisa juga dikiaskan hukum ditanduk. Tetapi mau dikiaskan kepada hukum hewan yang dipukul atau jatuh dan ataupun ditanduk, konsekuensi hukumnya sama, yaitu haram. Ya, dan itu tidak berubah kecuali kalau sebelum dia mati masih sempat kita sembelih, maka itu menjadi halal. Ya, tetapi kalau matinya memang dikarenakan faktor tadi dipukul atau jatuh dari ketinggian atau ditanduk, maka itu menjadi haram walaupun ketika dia ditabrak oleh kereta kita membaca Bismillah. Itu yang pertama. Adapun kalau seandainya hewan mengalami kecelakaan ditabrak oleh kereta atau apa misalnya, sehingga ada bagian tubuhnya yang putus, tetapi ketika kita temukan hewan itu dia masih hidup, lalu segera kita sembelih agar dia bisa kita pakai, maka yang kita sembelih itu halal. Adapun yang putus ketika hewan itu masih hidup itu bangkai. Ya. Dalam hadisnya Nabi berkata, ma kuti aminal bahimati wahuwa hayyun fahuwa mayyitun. Apa-apa yang putus dari hewan, sedangkan hewan itu ketika bagian tubuhnya itu putus, dia dalam kondisi hidup, kata Nabi, maka yang putus itu disebut bangkai. Ya, mayyit. Disebut bangkai. Adapun doanya, ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, doanya adalah dengan membaca apa namanya, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Dan kalau di mazhab Imam Syafi'i, disunnahkan menambahkan dengan bacaan salawat. Ya, dikiaskan kepada azan, dikiaskan kepada doa, tasyahud, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barangkali zinah ya, bukan zima, zinah maksudnya. Nah, apakah akan diampuni dosanya? Tentunya dosa zinah ini dosa yang sangat besar ya. Hukumannya pun berat, kalau sudah menikah bisa dihukum mati, dilempar, dirajam sampai mati. Kalau belum menikah didera 100 kali. Artinya ini dosa yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran apa? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Jangan kalian mendatangi zina, karena zina itu perbuatan yang keji. Ya, zina adalah perbuatan yang sangat keji, sangat buruk. Oleh karenanya, kalau seseorang terjatuh kepada perzinahan, ya dia bersegera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan taubatan nasuha, ya, bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar, ya, taubat yang dimulai dengan meninggalkan kebiasaan yang buruk, disambung dengan menghadirkan penyesalan yang sungguh-sungguh di dalam hati, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, Pak Syarif di Labuan Batu. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume televisinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ya, kami tadi Pak mengenai lengkap yang dibuat tidak. Mohon maaf Bapak, Bapak TV-nya bisa volumenya dikecilkan dulu, seperti suara ya, bertumpuk suaranya sehingga saya tidak bisa mendengar dengan baik. Ya. Saya tidak dengar Bapak. Mohon maaf. Televisinya masih hidup atau sudah di matikan atau dimatikan dulu Pak biar tidak ya, masuk. Terdengar tapi suaranya seperti mendengung. Ya, lanjut. Atau Bapak bisa Mohon maaf Bapak, saya belum bisa mendengar Bapak dengan jelas. Suara Bapak terdengar jelas, tetapi suaranya bertumpuk dengung. Iya ya? Iya Bapak, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Qadarullah masyafaat. Baik. Halo? Iya, baik. Iya, silakan Bapak. Baik. Boleh diterima hadiah atau apa Bapak? Bagaimana? Anak di luar nikah. Di luar nikah. Statusnya bagaimana? Baik, saya rasa baik, bisa ditutup saja sementara. Baik, qadarullah masya'afa'al, saya tidak bisa menangkap dengan jelas, sepertinya karena faktor sinyal teleponnya tidak bagus, sehingga sampai ke kita suaranya tidak bisa terdengar dengan baik. Barangkali bisa Pak Syarif dari Labuan Batu mencobanya di kesempatan yang lain. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Siapa itu Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah? Apakah mereka keturunan keluarga Rasulullah SAW? Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah satu kekhalifahan, ya, setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin itu muncul kekhalifahan yang besar namanya kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah dari namanya dia adalah nisbat kepada Umayyah ya. Dipelopori oleh kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang di zaman sahabat yang mulia Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan diangkat menjadi gubernur di Damaskus, lalu di kemudian hari terjadi satu konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dengan sahabat Nabi yang sangat mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sehingga menyebabkan terjadi pertumpahan darah. Singkat cerita, ketika di kemudian hari sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal, maka saat itu diangkatlah anak beliau yang bernama Al-Hasan. Setelah itu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah itu hilanglah dualisme kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam. Adapun Bani Abbasiyah, dia datang setelah habisnya masa periode Bani Umayyah, ya, dan dia masih keluarga dari keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Salam. Sepertinya ini Pak Haji Hendra ini. Iya betul. Baik, silakan Pak Haji. Ya Ustaz. Baik. Kami ada pertanyaan sedikit. Baik. Satu ketika kami pergi dalam rombongan. Baik. Pergi ke satu tempat yang ada umat Muslim. Baik. Makanlah ayam. Apa namanya yang betutu itu? Baik. Kemudian kami rombongan dari kami ada yang mengatakan kita tidak boleh makan di sini. Baik. Karena itu tempatnya non muslim. Baik. Nah, dan tadi itu makan itu sudah karena muslim kelihatannya karena berjilbab, berjilbab. Ah, yang jualnya. Tuh. Yang jualnya, yang dagangnya juga. Terus saya masuk ke dalam. Baik. Dapurnya, saya tanya, ini punya muslim bukan? Baik. Bukan katanya gitu. Tapi ini halal gitu. Baik. Itu gimana kan? Itu agen kan? Baik. Terima kasih banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik Pak Haji Hendra, terkait dengan makanan, tentunya makanan itu ada yang memang haram secara zatnya, artinya mau dia disembelih atau mau tidak disembelih dia memang haram. Contohnya daging babi, anjing dan lain sebagainya. Ada hewan-hewan yang secara zatnya sebenarnya dia halal, tetapi dia menjadi haram disebabkan adanya ketidaksesuaian terhadap hukum syariat. Misalnya dia disembeli tetapi dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir, misalnya orang-orang musyrik, para penyembah berhala, maka walaupun ayam itu secara zatnya adalah halal, caranya juga adalah disembelih secara metode Islam, tetapi kalau yang menyembelihnya adalah sebagaimana tadi kita bahas, misalnya orang Majusi atau orang yang murtad atau orang yang menyembah berhala, maka dia menjadi haram. Bukan karena zatnya, bukan juga karena ada kesalahan dalam menyembelihnya, boleh jadi menyembelihnya sudah benar, tetapi kesalahannya dari sisi bahwa hewan itu disembelih oleh orang yang kafir, yang atau yang musyrik kita sebut, atau yang murtad, misalnya penyembah berhala, yang mana menurut hukum syariat sembelihan mereka itu adalah haram dan tidak boleh dimakan. Artinya harus jelas, jelas dalam arti begini, ketika kita bertanya, Mas, ini yang punya muslim atau non muslim? Oh, ini yang punyanya non muslim. Oh, baik. Dia agamanya apa? Agamanya misalnya yang menyembah berhala, artinya menyembah patung dan lain sebagainya. Yang menyembelih ayamnya siapa? Oh, yang menyembelihnya ya mereka, orang-orang yang beragama misalnya penyembah patung atau apa. Maka otomatis itu enggak bisa kita makan. Ya, itu enggak bisa kita makan. Ya, walaupun nanti karyawannya bilang ini disembelih secara halal, betul. Karena aturannya bukan hanya hewan itu disembelih dengan halal, itu betul aturan Islam, tetapi yang menyembelihnya juga haruslah orang yang memang secara agama dibolehkan kita memakan sembelihan mereka. Dalam hal ini yang dibolehkan kita makan sembelihan mereka cuma dua, sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu sembelihan seorang muslim dan sembelihan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, walaupun nanti akan terjadi perdebatan di dalam mendefinisikan orang Nasrani, karena Imam Syafi'i termasuk orang yang sangat ketat di dalam mendefinisikan orang-orang Nasrani. Bahkan beliau di sini mengatakan bahwa orang Nasrani dari bangsa Arab yang masuk Nasrani setelah diutusnya Nabi, maka sembelihannya tidak halal, kata beliau. Kalau itu Nasrani di zaman beliau, lalu bagaimana dengan Nasrani di zaman kita, dan juga bukan orang Arab juga? Dan hal itu dasarnya karena memang agama sebelum Islam itu tidak diperuntukkan untuk seluruh manusia. Tetapi agama sebelum Islam seperti Nasrani dan Yahudi memang dia disyariatkan oleh Allah untuk umat tertentu. Misalnya kalau Yahudi dan Nasrani itu untuk Bani Israel, sedangkan orang Arab bukan Bani Israel. Makanya di sini dikatakan di antara yang diharamkan itu adalah sembelihan orang Nasrani Arab. Artinya kalau kita tarik kepada mazhab Imam Syafi'i, orang Nasrani selain Arab pun yang mereka baru masuk Nasrani setelah diutusnya Nabi, itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak halal sembelihannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Bila salat tahajud kebetulan malam nisfu Sya'ban, apakah waktunya malam tadi atau malam nanti? Allah alam bissawab, harusnya malam tadi, Pak. Ya, harusnya tadi malam, malam yang tadi, yang lewat. Kalau malam nanti itu malam 16, ya, malam 16. Harusnya malam malam yang kemarin, Al-Barihah, atau orang Arab Al-Barihah, tadi malam. Allah alam bissawab. Apakah ada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan? Apakah boleh hadisnya dari Abu? Baik. Malam nisfu Sya'ban tentunya ada. Malam nisfu Sya'ban artinya malam tanggal 15, kan begitu. Apakah ada keutamaannya? Ada beberapa hadis, misalnya hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka, illa musyahin, illa snaini, musyahin, al-musyahin, wa qatili nafs. Ya, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban kecuali dua orang yang tidak mendapatkan ampunan. Satu orang yang di malam nisfu Sya'ban dia bermusuhan dengan temannya, apalagi dengan saudaranya, dia tidak saling bertegur sapa misalnya dalam kurun waktu lebih dari 3 hari, itu tidak dapat ampunan. Yang kedua adalah qatili nafsin, orang yang membunuh, pernah melakukan dosa membunuh. Dalam riwayat dikatakan yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah orang musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah. Ya, tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tidak ada amalan tertentu yang disyariatkan untuk kita lakukan di malam nisfu Sya'ban atau di tanggal 15 Sya'ban, baik itu puasa, baik itu qiraatul Quran, baik itu tahajud dan lain sebagainya. Artinya aktivitas yang biasa kita lakukan itulah yang kita kerjakan. Allah alam bissawab. Apakah hewan yang disembelih sampai putus kepalanya secara tidak sengaja, apakah halal dimakan? Allah bisa halal, ya, halal, walaupun seharusnya jangan langsung diputus, ya, biarkan dulu sampai benar-benar mati, ya, dikarenakan putusnya urat napas dan juga urat apa namanya tadi hulqum, itu urat napas, dan mari'ah, urat makanannya putus, baru kita putuskan total kalau sudah benar-benar mati. Tapi kalau sudah saking tajamnya mungkin pisaunya, apalagi kalau yang disembelih ayam, langsung putus, ya sudah, enggak masalah. Allah alam bissawab. Apa faedahnya atau apa mudaratnya kalau kita mengeluarkan atau tidak mengeluarkan zakat harta kita sampai nisabnya? Mengerikan, ya, kalau kita bicara, kalau bicara manfaatnya tentunya pahala yang besar, keberkahan, ya. Adapun kalau tidak dibayarkan itu berbahaya. Ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Hukum dunia nanti bisa ditangkap oleh negara, ya, kalau kita menjalankan syariat Islam, dan boleh diambil paksa oleh negara, dirampas oleh negara. Adapun di akhirat, kalau di dunia juga hilang keberkahannya, hilang kebaikan harta tersebut, hilang manfaatnya. Di akhirat jelas Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak mau menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, berikan dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Pada hari di mana emas, perak, harta benda itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian mencair, setelah mencair ditaburkan di atas wajah dan punggungnya. Inilah yang selama ini kalian simpan-simpan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah ayah angkat menikah dengan anak yang diangkatnya? Ya Allah alam bissawab. Ya kalau seandainya kita anak angkat itu, kalau artinya anak angkat kita menjadikan seseorang anak kita tanpa ada ikatan apapun, artinya dia tidak disusui oleh istri, ya tidak juga di apa namanya, tidak disusui oleh saudara, atau dia bukan anak, bukan keponakan kita, artinya tidak ada sifat-sifat yang haram. Sifat yang haram itu kan bisa karena susuan, bisa karena nasab, bisa karena pernikahan, ya selama tidak ada sifat-sifat yang haram yang dilarang oleh syariat, Allah alam bissawab, yang saya tahu tidak masalah, ya Allah alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz. Amin. Mana yang lebih utama untuk menghentikan makan minum pada azan atau 10 menit? Oh iya, 10 menit itu lebih utama kata para ulama. Kita menghentikan makan dan minum 10 menit sebelum azan itu lebih utama untuk memastikan ketika azan kita benar-benar sudah dalam kondisi puasa. Karena ketika satu detik pertama masuk waktu fajar, itu kita tidak boleh makan dan minum. Kalau masih ada makan dan minum, itu bisa merusak puasa kita. Oleh karenanya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Puasa kita tidak sempurna kecuali dengan kita berhenti beberapa menit sebelum azan. Karena kalau kita pas azan baru berhenti, ada kemungkinan beberapa detik atau menit di mulut kita masih ada makanan. Maka untuk menghindari hal itu, berhentilah 10 menit atau 5 menit sebelum azan. Allah alam bissawab. Ada ustaz mengatakan salat syuruk dikerjakan sebelum waktu duha dan bisa dikerjakan di rumah sebelum melakukan kegiatan apa-apa, bukan di masjid. Allah alam bissawab, saya tidak tahu kalau dikerjakan di rumah. Yang saya tahu itu dikerjakan di masjid. Allah alam bissawab. Baik. Tadi sudah kita jawab ya. Jadi kalau kita, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kita membeli yang bukan sembelihan, contoh beli bumbu dapur yang disiap atau makanan siap saji sama yang bukan muslim, itu bagaimana? Ya kalau sifatnya bumbu-bumbu nggak ada masalah ya, bumbu-bumbu itu nggak ada masalah ya, makanan, buah-buahan, herbal atau bumbu-bumbu nggak ada masalah. Yang dilarang itu sembelihan. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Baik. Para hadirin, pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.